98.6 Silver FM, your inspiration February for victory. Menu pertama, menu kedua sudah selesai, friend. Sekarang kita segera beranjak ke menu ketiga. Ya nih, saya sudah kedatangan tamu-tamu luar biasa yang juga akan mengadakan acara yang gak kalah luar biasa di tanggal 6 Maret 2016, tepatnya di minggu depan. Wih, semakin mepet. Bagaimana persiapan untuk Road to Malang Underground yang dilat oleh teman-teman Total Suffer Community? Saya sapa dulu tamu-tamu luar biasa saya. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, boleh diperkenalkan siapa saja yang sudah hadir di studionya Elvara malam ini? Siapa saja yang sudah hadir? Oke, Mas. Oh, saya. Yoi. Budi, Mas. Halo, Mas Budi. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Makin subur, Mas, dibagi lumayan, Mas. Kenapa? TC pertama itu. Oh, ketua TC pertama. Iya, 94 itu. Luar biasa. 94 saya masih ngedot susu, dia udah jadi ketua TC ya, Mas Budi ya. Sudah lahir, Mas ya. Oh, iya, lahir. Alhamdulillah sudah, Mas ya. Oh, silakan selanjutnya, Mas. Siapa diperkenalkan? Saya Andri. Mas Andri? Iya. Yeah. Dari Bangkai? Iya. Mas Andri sehat ya? Alhamdulillah. Oke, terus silakan dilanjut. Didit, Tomesan. Halo, Mas Didit. Halo juga. Yeay. Setelah 10 tahun akhirnya bisa datang lagi ke Radio Elvara ya. Terakhir waktu dulu di Exploited main ke Malang ya. Oke, Mas, kapan lagi dong ada tamu-tamu besar seperti itu bisa mampir ke Malang itu lagi, Mas? Tanya. Oh, itu. Oh, Mas. Oh. Total chaos ya? Total chaos. Oke, Mas, mungkin silakan dilanjut. Saya Arif dari Kris Patih. Kris Sakti. Woi, wah, bajunya keren nih, Mas Ogel ya. Lumayan. Oke. Terus, Mas, enggak apa-apa diperkenalkan juga, Mas? Oh, yang kedua. Oh, yang kedua. Oke, kalau 2 minggu lalu sudah datang ke sini bareng tamu-tamu yang berbeda sekarang, Mas ya. Kalau kayaknya emang berbeda dari 2 minggu yang lalu dan sekarang. Kenapa sekarang tamu-tamu yang dipilih untuk datang ke Elvara adalah orang-orang besar yang ada di depan saya ini, Mas? Bukan besar sebenarnya, dedengkotnya. Dedengkot, oke, setuju dedengkot. Mas, perutnya gede loh, Mas. Mas, kenapa? Mungkin, ya, kebetulan aja. Kan ini tanya, siapa yang mau ke Elvara gitu. Oke. Gini. Ya, ini siap. Ternyata yang tua-tuanya siap semua. Siap semua. Asik, ya, asik. Ya pun hujan dan badai, Mas. Oh ya, benar. Tetap semangat. Asik. Demi Total Super Community ya. Oke, okay. Mas. Oke. Kita akan ngobrolin tentang Road to Malang Underground. Sekarang persiapannya sudah sampai mana, Mas? Oh, boleh diceritakan dong. Mungkin persiapan sudah 80% lah. 80%, ya. Oke. Tinggal nyebar pamflet, flyer. Mm-hmm. Kalau baliho mungkin udah ada di daerah mana, di daerah sebenernya? Stasiun jalan stasiun apa? Stasiun stasiun depan. Pokoknya Kota Baru, Mas ya. Oke. Itu udah ada baliho besar. Bisa dicek. Asik. Terus tanggal 1 ada technical meeting sama presscom. Oke. Jadi semua penampil datang, MC juga, terus ya, peramaikan siap. Acara ya. Semuanya bakal datang tanggal 1 di mana, Mas, tempatnya? Di God Bless Cafe. Oke, 2 berarti ya. Yeah. God Bless Cafe 2. Siap. sekarang saya mau nanya deh sama Mas Bogel, gimana perasaannya bisa Gobel. Oh, Gobel. Kok bisa Mas Bogel ya? Astagfirullah. Enak, Mas. Puran, Mas. Oke, Mas, gimana perasaannya bisa turut meramaikan acara Road to Malang Underground yang bisa mempertemukan dedengkot-dedengkot Kota Malang, Mas? Oh ya, jelas senang sekali loh. Wah deh, siap. Sudah lama kita nggak kumpul-kumpul secara event ini ya. Kalau kumpul-kumpul ngopi sih mungkin masih. Oke. Kalau dalam hajatan seperti ini ya pasti seneng banget. Oke. Pasti. Siap. Harapannya, Mas, ke depan nanti buat TAC Selalu guyup aja. Oke. Okay. Guyup. Siap. Dari keguyupan itu nanti muncul ide-ide yang saling support. Oke. Okay. Amin. Ide-ide lain ya. Siap. Oke. Okay. Mas Didit, gimana perasaannya? No Man's Land. Gimana perasaannya bisa meramaikan juga acara TAC Road to Malang Underground nih? Ya, pada awalnya kan ini seperti acara reunian. Reunian. Oke, okay, siap. Waktu itu acara PMU 1 yang digelar 96 ya? 96. Oh, PMU 96 masih terakhir ya? Iya, jadi ini merupakan acara reunian 20 tahun acara PMU itu. Sedangkan PMU sendiri seperti yang ditulis oleh apa ya, jurnalis musikus Malang. Oke. Okay. Sama itu. Sama bahwa acara PMU 1 itu merupakan titik awal dari pergerakan underground di Malang. Jadi sekarang ini 2016 ini kita flashback lah. Oke. terhadap apa awal-awal perjuangan underground di Kota Malang seperti itu. Mungkin. 96 ke 2016 cukup panjang Mas ya. Ya lumayan. Harapannya deh, harapannya dengan acara Road to Malang Underground ini kedepannya buat TSC di Malang supaya ada satu event acara tahunan kayak gitu. Itu yang meliputi anak-anak musik-musik underground terutama. Okay. Semakin luas Mas berarti ya. Siap. Oke. Generasi siap. Ntar berkumpul juga ya generasi yang muda yang tua. Oke, lah. Harus seru. Harus menyatu. Aris, antara generasi lama sama sekarang. Demi Kota Malang. Yeah. Oke. Okay. Mas Andre. Gimana? Sebelumnya sudah pernah join ya sama Road to Malang Underground? Malang Underground. Baru kali ini. Baru kali ini Mas. Iya. Bangkai. Bangkai sih band lama. Terlalu tua Mas. Sebelah satu Mas. Ini ada adik semua. Luar biasa. Band lama semua ini. Iya benar-benar. Ini paling yang curit. Gimana perasaannya bisa gabung Mas di acara Road to Malang Underground nih? Waduh, senang banget Mas. Weda. Seolah-olah kita itu lagi muda lagi. Oh, kembali muda. Yes. Menolak tua ya dong. Yang terpenting itu kita harus berbahagia dan sehat itu aja. Benar. Amin. Sehat ya. Oke. Pak Lurah. Mas Budi sehat ya. Gimana bisa join sama teman-teman TSC? Perasaannya dan harapannya ke depan buat TSC lah. Wah, saya sangat senang sekali Mas dengan ketemunya anak-anak. Mas, boleh agak dekat? Nah, ketemunya dalam reuni ini sudah lama soalnya nggak pernah kumpul dari kita terakhir itu PMU 2 seperempat ya. Iya. 2 seperempat berapa itu ya? 2 seperempat itu 98. Kita vakum dan sekarang kita kumpulkan lagi dan kita bangkitkan lagi Malang. Siap. Total Support Community. Asik, kasih tepuk tangan dong teman-teman buat TSC. Ya. Oke. Okay. Dan boleh disapa Mas Oo siapa saja pihak-pihak yang telah membantu TSC acara ini sampai dengan saat ini. Mungkin yang jelas dari teman-teman ya angkatan tua dan angkatan muda lah. Muda, oke. Okay. Nah, terus kita mungkin lebih bukan sponsor sih, lebih ke kerjasama. Okay, jadi ada pihak clothing, terus pihak-pihak media itu kita ajak dan mereka benar-benar support acara ini. Acara ini ya. Yeah. Alright, saya jadi pengen tanya, Mas nanti Rotten Omicron bakal mempersiapkan berapa lagu? Ada kejutan-kejutan tertentu di acara ini Mas? Nanti, rahasia dong. Oh iya ya. Surprise. Kalau diundang di luar kota itu ya kita biasanya pakai gini udah biasa banget. Okay. Ini kan cara spesial loh. Konco lama sih ngetok nopo ya rahasia. Rahasia dulu. Oke. Oke, rahasia dong. Boleh. Pasti sudah banyak kejutan yang disiapkan oleh para headliner di acara ini ya. Mas, boleh di Sony juga bagaimana cara mendapatkan tiket acara Road to Malang Underground nih, Mas? Untuk tiket box-nya ada dua macam. Satunya presale 20.000. Okay. Satu taketan tiket sama kaos acaranya 100.000. Itu bisa didapat di MLG Store. MLG Store. Dan itu sangat-sangat terbatas. Terbatas. Iya. Jadi segera didapatkan Elfriend ya. Jangan lama-lama, ajak semua temannya biar rame ya. Kita bangkitkan lagi musik yang ada di Kota Malang. Baik, akan segera saya putarkan salah satu lagu yang berasal dari headliner Antipati. Judul lagunya adalah Eve, tetap di Noizer Label. We'll be right back. fresh indie music. Indie movement. Indie movement. No major label. Only on Alpha FM. My place is your place. Special event Friday. My Place Bar and KTV, Emily Spot, Jack Daniel and Bali High present Face to Face. Special set by duo DJ from Surabaya featuring MC Mela Garmela. Saturday, My Place Bar present The Dance Factory. It's the weekend party ever in town. Totally live set by The Resident, SOD Band from Jakarta, host and fashion dance by All Star Models from Bandung, MP Fire Squad, MP Hot Chick and 20 Most Wanted Malang Sexiest Girl. Regular event Monday di Surbi Akademia. It's a ladies night for college girls. Free flow tequila for ladies from 11 to 1. Totally set and spinning by Anggi Rino from UMM, Wawan Jarot from UMM, Jody Jin from UNPAD, and MC GY from Solid Beat Project. Tuesday, happy beer day. Special perform The Resident, All Star Model from Bandung, Take Me Best Falling on the Floor, and MPO Chick. Buy one, get one free for draft beer all night club. Wednesday, Beauty on the Mix. It's the real ladies night party. Free entry and flow tequila for ladies. Totally spinning by Donna Oriza from Tropical Trees, Sasa Beat and Scratch, and MC Princess Al. Overlap on Thursday, hosted by Automotive Club, specially performed by DJ Abbas, DJ Juni, DJ Aan, SOD Band from Jakarta, Techy Babes Flowing on the Floor, and Fashion Dance by All Star Models, also MP Hot Chick. And Sunday, My Place Bar and Karaoke present Showbiz, special set by local talent Malang. Also spinning by The Resident, Nuendo Band, MP Fire Squad, MP Hot Chick, and 20 Most Wanted Malang Sexiest Girl. Supported by MLD Sport, Malang Post, Alfara FM, Jack Daniels, Cool Boys, Visop, Bali High Premium, Kartika Graha Hotel, FNA Group, Ria Jenaka, Monopoly, Gajah Lumping, Circle Cafe, Rame Rame, Koper Misatan, Levels Brewhouse, Silhouette, Rumah Opa, Monkey Garage, Ayam Goreng Pemuda, Warung Kaipang, Cahaya Diesel, Titi Koi, Alfoni Fotografi, Para Seniman Malang, GRSB, Orca, D2 Car Wash, Soul The Beat, Tension Lab, Malang Auto Club, and even Malang. Follow our timeline at My Place Malang. Subscribe our channel on YouTube too. Or visit our website at www.myplacemalang.com. We serve you with heart. What's up, My Place? It's your place. And join with Alvara Triple N School of Entertainment, sekolah entertainment pertama kali di Kota Malang yang berlisensi Dinas Pendidikan. Kamu bisa nikmati kenyamanan pembelajaran dengan fasilitas dan instruktur yang telah berpengalaman di bidangnya. Open class every month for dance, vokal, DJ, modeling, public speaking, MC, announcer, and presenter. Untuk kamu yang pengen daftar, bisa langsung aja datang di Jalan Tidar Sakti nomor 16 Malang. Atau bisa juga telepon di 0341-566-527, call center 0858-859-6394. Alvaro Triple N School of Entertainment. Develop your talent with us. This program, the one and only in this town. No major label. No major label. So keep support your local talent. 8.6 Silver FM, your inspiration February for victory. Makin asik obrolannya teman-teman TSC dan juga band-band yang sudah hadir. Masih semangat semuanya ya Mas. Tahes, Tahes. Amin. Tahes, Tahes Komes. Oi. Asik, asik, asik. Mas, tadi kita udah ngobrol dikit dong ya tentang rangkaian acara dari Road to Malang Underground ini. Mungkin yang di God Bless Cafe 2 di tanggal 6 ini jadi yang pertama Mas ya. Nanti road to next selanjutnya bakal diadakan kapan dan di mana Mas? Untuk coming soon ya dulu. Coming soon Mas ya. Coming soonnya insya Allah 10 April Vivas Cafe. 10 April Vivas Cafe. Ya, okay. Mungkin lebih banyak band-band yang baru deh. Oke. Okay. Yang main. Ya ya ya ya. 10 terus, April. Terus setelah itu mungkin kita ada pandangan mau reunian juga di gedung kesenian. Apa itu? DKM. DKM. Jalan Nusa Kambangan kalau enggak salah. Okay. Halmahera. Halmahera. Ya, ya. Itu pernah TSC bikin di situ TMU 2/4 ya. TMU 2/4. Itu terakhir kita bikin acara di situ. Tahun berapa itu, Mas? 97 98 lah. 98, Mas. Iya. Pih. Ya ya ya ya. Mas SD. Mas saya belum lahir. Gombel bisa aja. Ya ya, berarti bakal reuni nanti Mas ya. Reuni. Okay. Itu mungkin bisa dikatakan medium event lah. Oke, medium event sebelum Big Bang nanti Mas. Yeah. Nanti acara besarnya Mas setelah yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Lihat acara. Kondisi lah. Oh, lihat kondisi. Kondisi dan keuangan. Asik, asik. Baiklah, kita ngobrol yang pertama dulu Mas di Gold Blaze Cafe 2. Jelas yang main keren-keren banyak dan enggak hanya band-band aja Mas, bakal ada apa saja nanti di sana Mas? Di tanggal 6 Maret nanti. Mungkin di sana enggak melulu band, jadi kita rencana sih ini sedikit bocoran. Boleh. Dari yang membuat Randon sama masih punyeng ini. Karena band-bandnya punyeng. Susah ini. Okay. Pinginnya di lotre kayaknya. Jadi rencananya nanti hajar 4 band, okay. Terus break, mungkin MC lebih ada kayak istilahnya kuis atau gimmi-gimmi gitu. Terus ada ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sama anak bandnya atau yang panitianya atau apa. Terus nanti lebih kita kenalin sama Lapa atau Rekod Distro di Malang lah. Oke. Okay. Dari rilisan fisik kaset, CD atau kaos-kaos gitu rilisan. Terus ada juga komunitas tato. Oke. Okay. Tato ya. Yeah. Oh, banyak lapakan kenceng ntar Mas ya. Iya, iya. Nanti Rotten, No Man's Land, Bangkai dan band-band lainnya bakal ada merchandise di sana Mas. CD merchandise gitu ada jualan juga nggak Mas? Disediakan nggak sih? Pastinya. Oh, ya, tentu, pasti. Oh pasti, tentu ya. Siap, siap. Jadi habis main terpukau jatuh cinta langsung beli CD-nya, beli merchandise-nya. Amin. Amin, amin, amin. Oke, obrolan makin menarik. Abis ini, ya. Abis ini kita bakal break lagi, Alvin, dan kita bakal ngobrolin tentang bagaimana sih insan-insan musik yang ada di depan saya ini bisa bertahan, struggle sampai sekarang. Oh iya, Mas, nanti bukunya No Man's Land juga ada di acara besok tanggal 6? Oh tidak ada, sudah habis. Gramedia kehabisan. Fotokopi. Sudah habis ya. Terus, aplikasi Play Store. Oh iya, Play Store. Ya, ya. Oke, okay. mungkin ada Elfren yang belum sempat baca bukunya gitu Mas, bisa didapetin di mana ya Mas kira-kira solusinya untuk kehabisan buku mungkin ini? Bisa pinjam temannya. Oh ya, punya temannya ya. Sambil dirayu. Dirayu. Jadi tol. Yang manis tuh ya jadi tol. Aduh, sudah habis ya. Oke dah. Kita bakal lanjut Elfren, jadi jangan kemana-mana, akan segera saya putarkan ini Fall Into Pieces dan juga Anorma bakal main juga Mas di acara ini ya. Yep. Main jam-jamnya nanti dong segera ya. Segera merapat di acara tanggal rahasia semuanya ya. Banyak kejutan, jadi jangan kemana-mana, tetap di No Major Label. Yeah. Kamu yang baru dengerin, selamat datang di 98.6 Elvar FM. Kita adalah sepasang kekasih. Enjoy your music here and let's smile. Dalam rangka menyambut tahun baru Imlek, maka Five Long and Two Race by Anam Family Karaoke dengan bangga mempersembahkan kompetisi menyanyi, solo gitar, dan solo drum dengan tema A Kid's Love in China. Acaranya bakal diadain dari tanggal 7 dan 8 Februari 2016 dengan kategori lomba, lomba menyanyi kategori A, usia 5-8 tahun, lomba menyanyi kategori B, usia 9-12 tahun, drummer solo kontes usia 5-12 tahun, dan gitar solo kontes usia 5-12 tahun. Pendaftarannya murah banget, cuma Rp100.000, berhadiah jutaan rupiah, dan berkesempatan menjadi talent icon dari NM Family Karaoke Group. Buruan, daftar sekarang juga. Info dan juga reservasi hubungi 0341-419-595 atau 419-596. Invite PIN BBM di 52α09eco6. Hubungi juga 0822-3434-9944. Facebooknya ada di Anang Family Karaoke. Twitter ada di @anang5longmlg. Pet ada di Anang Family Karaoke. Dan Instagram Anang Family Karaoke. Kunjungi juga websitenya di www.a-familyktv.com. This event supported by Jarum, Hawaii Waterpark Malang, Biri Bintang, and 98.6 Alfara FM, your inspiration. Kejujuran itu apa sih? Kejujuran itu bicara apa adanya, nggak ngawur. Buat gue, kejujuran itu harga diri, pride man. Buat gue, kejujuran itu harus dipilih, ya nggak? Kejujuran itu top coffee. Saya bicara jujur apa adanya. Top Coffee memang enak. Buat saya, Top Coffee lambang kesempurnaan rasa dan kualitas. Top Coffee 100% original blend, freshly roasted and packed. Saya, kita adalah bukti nyata. Ada kejujuran dan kekuatan dalam rasa dan aroma Top Coffee blend. Ada nikmat dan rasa yang memberi makna kebersamaan. Top Coffee, kenikmatan khas Indonesia, kenikmatan kita semua. Kalau kamu berani, jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Your fresh indie music, indie movement, no major label, only on Alfara FM. We are the right. name is the spirit of change. We are the gem, full of pride, make a day inside. We want for all, yes and never surrender. We learn to sing, we are the blind, the smoke of override. I'm born alone. Inside me swing, even in the swing, so I've been sent to death and rise. Silver FM Your Inspiration February for Victory. Ini dia Anorma dengan Supramortal yang juga akan menjadi salah satu headliner di acara Roto Malang Underground tanggal 6 Maret di God Bless Cafe 2. Oke, Mas, boleh tanya juga dong. Ini Mas Oo kan juga punya band ya. Nih, kenapa gak main juga, Mas? Sistem error nih. Kenapa? Orangnya sibuk semua. Oh, orangnya sibuk semua. Yang satunya masih anu kuliah. Oh, masih kuliah. Tapi gak apa-apa, Mas ya. Tetap ya memfasilitasi teman-teman, Mas ya. Yap. Oke. Jadi kita, saya juga jadi pengen tahu sekarang kesibukannya band-band masing-masing lagi sibuk apa sih untuk Rotten Omicron, No Man's Land dan juga Bangkai. Sekarang lagi sibuk apa nih kegiatannya, Mas Gobel? Terakhir main di mana, Mas? Saya terakhir main di Malang. Di Total Hero, itu. Local Hero. Bukan. Lokal Hero. Lokal Hero terakhir ya. Oke. Okay. Sekarang lagi giat promo atau seperti apa, Mas, kegiatannya teman-teman Rotten Omicron? Kalau sekarang sih ada lagi produksi EP. Jadi, ada EP lagi. 5 lagu. Rahasia lagi sih. Alright. 5 lagu EP, Mas ya. Yeah, bakal dirilis dinaungi sama teman-teman Brutal Infection lagi atau? Iya, yeah, sepertinya okay. Kita masih pakai label yang sama. Masih. Siap. Kalau Mas Didit dengan No Man's Land lagi sibuk apa nih, teman-teman? No Man's Land. Keseharian seperti biasanya membesarkan anak. Iya. Ngomong-ngomong. Siap-siap. Kalau dengan musik, kita bulan Maret ini rilis LP kita. Oke, okay, LP 12 in. Oke. Okay. Untuk Orange itu. Mm-hmm. Terus next project itu kita banyak sekali. Oke. Okay. Sementara yang deal itu sudah ada 3 EP. Mm-hmm. Semuanya vinyl 7 in semua. Itu dengan apa? Band Prancis ada. Oke. Okay. Terus dengan band Amerika, satunya band Jerman. Oke. Ngeri ya, Mas. Iya, Mas Didit luar biasa loh. Ngeri cuy. Nomainannya LP ya. Internasional, Mas. Asik. Di kompor. Ya, setel di kompor. Oke. Mas, nanti bisa lah ya kita bantu support buat perilisan-perilisan nanti deh buat Nomainan ya. Asik. Kalau Mas Andre, Bang Kay lagi sibuk apa nih teman-teman? Sibuk latihan. Ngurusin negara. Ngurusin negara. Pembebasan tanah. Iya, iya, iya. Mas, saya belum punya materinya. Bakal dikasih loh, Mas. Anu, biar mas, bisa rahasia. Saya putar gitu. Oh, rahasia juga. Ini rumah gobel rahasia. Gobel rahasia. Enggak ya, cuman ribu. Anu mau enggak apa-apa lagu, tapi juga tapi enggak tahu. Terserah sama yang di atas. Oke, okay, pasrah. Plafon. Oh, ye, pasrah. Oke. Saya jadi pengen tanya Mas Budi ini adalah ketua koordinasi, lapak kaset pita di Malang. Oke, okay, koordinasi lapak kaset pita di Malang. Ya ya. Kalau sekarang melihat minat tentang dengan kaset pita di Malang seperti apa Mas sekarang Mas? Apakah menurun atau sedang naik lagi? Nggak ada matinya Mas. Nggak ada matinya ya. Oke. Okay. Meskipun MP3 lagi gencar, download yeah. lagi gencar juga. Peminat kaset pita masih banyak Mas ya? Masih Mas, masih okay. tetap. Dan itu enggak akan mungkin akan hilang. Enggak mungkin akan hilang. Oke. Okay. Terus ya. Perlu ke kaset pita, CD, langsung ke PH pasti orang. Oke. Okay. Ke PH nanti pasti juga cari kasetnya. Oke, okay, cari kasetnya. Iya, iya. Mas, kalau pengen ngedapetin koleksi kasetnya Mas Budi di mana dong? Oh, langsung aja ke rumah. Oh, ke rumah. Langsung. Selarejo ke masjid. Selarejo ke masjid. Perlu saya tambahkan bahwa Mas Budi di sini itu perannya sangat besar sekali. Besar sekali. Dia itu seperti perpustakaan. Oh, yes, benar-benar. Katalog berjalan. Katalog berjalan. Fisik, oh, yang ini. Fisiknya Budi. Fisiknya Budi. Kalau tulisannya sama. Mas sama. Ya, ya, ya. Kita lengkap sebenarnya. Lengkap benar-benar. Oke, ntar di show up lagi biar kita makin hebat Mas ya. Teman-teman kata Malang. Saya jadi pengen tanya nih dari masing-masing di sini kan sudah struggle dalam dunia musik bertahun-tahun. Kunci eksistensi untuk musisi-musisi dalam berkarya itu seperti apa sih Mas? Sekarang kan banyak sekali musisi muda lahir ya Mas ya. Dan untuk mempromosikan karyanya sedikit mengalami kesulitan. Ada masukan dari Mas Gobel, Mas Didit dan juga Mas Budi. Kesulitannya seperti apa ya? Kesulitannya mungkin masalah kualitas, oh, gitu. Masalah label juga. Terus kalau Mas Didit bisa sampai internasional kan dikasih tahu juga Mas cara-caranya, kiatnya gitu. Tips and trick. Iya kalo... tips and trick bener. Bahasa jadulnya tips and trick Mas. Kalau saya sih kalau berbicara tentang lamanya dari tahun dulu sampai sekarang itu ya cuman passion aja. Passion Mas. Passion ya? Itu. Okay. Terus kalau masalah tip and trick itu ya kita sepakat kayaknya kalau itu link yang harus kita diperluas, kita opening ya? Kita rumat. Di rumat. Oke, okay, kita jalin. Yes, yes, yes. Dulu boleh diceritakan Mas kalau Rotten Omicron bisa menggait kerjasama dengan Mas Alvan dari Brutal Infection gimana ceritanya dulu Mas? Sebenarnya sih cara yang saya pakai itu cara lama. Okay. Ya. Jadi kita punya istilahnya suatu barang untuk dijual. Nah itu kita kasih contohnya promonya gitu ke semuanya gratis. Semuanya gratis. Baik itu pendengar label atau sekedar cuman punyaan, saya kirimi gratis. Nah itu nyangkut salah satu label juga. Tapi seiring berjalannya waktu kita nggak lagi jalan bareng. Nah akhirnya si Alvan itu yang dari Brutal Infection yang akhirnya nembusin saya, istilahnya saya ditembak lah. Ditembak ya dalam hal karya Mas, benar-benar. Oke, akhirnya terjadi kesepakatan Mas ya. Iya, kesepakatannya bagus dan udah kita kerjasama sampai sekarang. Seberapa penting sih Mas peran label bagi sebuah band? Sangat penting bagi saya. Demi apa ya? Kita kan punya apalagi di Indonesia. Jadi masih sedikit sekali yang mengandalkan bahwa hidup itu dari musik tuh masih berapa ya, beberapa gitu. Nah, kita jalani hidup yang sebenarnya seperti kata Mas Didik, ngedek no anak ya. Benar itu. Benar prinsip. Yes. Kalau Mas Andrinya tentang ngurusan tanah, Mas Budi ngajak rekreasi. Ke musiknya itu masih berapa ya? Nah, peran label itu yang biasanya sangat membantu untuk merawat kita sebagai band. Ngopeni Mas ya. Iya. Oke, itu tips dari Mas Gobel Rotten Omicron. Kalau Mas Didit, No Man's Land bisa sampai mempublikasikan karya sampai ke seluruh dunia tuh ada tips dan trik tertentu gitu Mas yang bisa dicontoh sama teman-teman lain yang masih muda gitu. Saya itu sejak waktu itu ya. demo yang kedua, okay. Itu ya album yang kedua itu tahun 96 itu 96, oke. 96 itu saya sudah ngelamar-ngelamar ke label-label. Jadi setiap ada apa di newsletter itu ada alamat label, Prancis atau gimana, itu saya mesti kirimin. Surat. Oke. Surat saya kirimi dan dari situ mungkin mereka kan akan mengapresiasi musik kita. Kalau mereka memang nggak suka ya nggak suka, karena penilaian mereka itu lebih objektif karena okay. apa? Karena bukan teman, karena nggak kenal. Oh yes, objektif. Ya. Benar. Jadi mereka melihatnya itu karya. Kualitas karyanya mas ya. Kualitas karya. Seperti itu. Oke okay, dan sampai pada akhirnya. Ya macam-macam saya sering sekali ngirimin itu sangat sering. Tapi ya enggak langsung nemu enggak. Oke. Okay. Jadi pindah-pindah label. Tomestan pun udah label Eropa, khusus untuk label Eropa itu sudah ada 6 label. 6 label ya. Loncat-loncat oke. Okay. Ya. Yang terakhir ini Agrobeat ini kita udah rilis kelima kalinya. 5 kalinya. Nah, besok. Oke. Okay. Ngeri. Ngeri coy. Kayak gini toh nggo dhewe iku enggak ngerti. Enggak ya, ngerti, Mas. Malah garo, enggak ngerti. Malah dhewe iku ora ngerti. Ya, soalnya 80% rilisan No Man's Land itu di Eropa. Di Eropa, Mas ya. Orang-orang Eropa kenal semua. Indonesia enggak tahu. Indonesia dhewe enggak ngerti. Malah dhewe enggak ngerti. Ya Allah. Ya iya. Apa kalian ngerti ya, Bel? Enggak ngerti. Ya. Mas, tadi Mas Yudi cerita kalau No Man's Land bukan bakal merilis vinil. Kenapa yang dipilih formatnya vinil, Mas? Karena di Eropa larisnya vinil. Larisnya vinil. Makanya iya. Eropa ya pasarnya. Oke. Besok itu yang Maret itu rilisan keempat kali No Man's Land vinil. Jadi 4 kali udah dirilis vinil. Oke. Okay. Ya rencana mungkin sampai 2016 ini udah deal 3 itu berarti 7 kali kita dirilis vinil. Dan sold out semua. 7 loh. Selalu 7. Saya pernah merilis No Man's Land. Oh, ya. Tahun berapa? Confused Record itu 98. 98. Pernah buat label. Oke, Confused Record. Wih, ngeri. Oke, kalau Mas Andre. Oke, melihat perkembangan musik di Kota Malang sekarang kayak gimana, Mas? Keren pol, Mas ya. Kosong. Kalau sama Mas Gobel sama Mas Didit ini Bangke sendiri belum ada apa-apanya karena okay. Bangke sendiri awalnya itu bukan mau ngeband cuman pingin having fun aja having makanya fun. Pasif banget punya. Oke. Okay. Nah makanya mulai sekarang saya pingin belajar sama beliau-beliau ini. Osi. Urusin tanah. Mas Osi. Urusin negara. Patok tanah. Patok. Tanah di mana? Itu aja. Kamu sama dongaan lah Mas muka. Oh, amin. Amin. Gigor pengkhianat. Katanya oh gigor pengkhianat. Bang kayak dulu terbentuk tahun berapa, Mas? 92, Mas. Bang kayak lahir saya juga baru lahir. Oke. Ketua NU enggak maju-maju. Boles toh. Oke. Kalau skena Greencore sendiri sejak 92 sampai 2016 ini gimana, Mas, perkembangannya, Mas? Kalau sampai hari ini. Wah, salut lihat Mas. Salut, Mas ya. Band-band Greencore banyak tumbang. Malang Kota Greencore. Ya? MKG. Belum lagi kita ada terwakili sama satu band yang apa ya? Semua orang nasional malah. Tahu lah siapa yang enggak tahu Extreme DK. Yes. April. Salam buat Mas Idul. Bakal main juga tanggal 6 di situ. Iya. Ngomongno Idul. Oh, Idul. Lagi dengerin. Yuda, Mas Yuda. Golek ancer. Main apa Amersonic ya? Oh, main di Amersonic. Oh iya, Amersonic Extreme DK. Iya. Ini kebanggaan. Bangga sekali. Habis Elprin Amersonic. Ye. Oke, okay. Kalau Mas Budi sudah mengumpulkan koalisi sejak tahun berapa, Mas? Saya sejak SMP kelas 1, Mas. Tahun berapa, Mas? 84. 85. Berarti sini saya kasih tahu ya. Saya dulu tuh kalau lihat di Pulau Sari, kalau lihat Mas Budi takut. Saya enggak tahu Mas Budi Sari. Iya, Mas. Pulau Sari kan. Takut ya. Oke. Okay. Orang paling ekstrim di Pulau Sari Mas Budi. Di Pulau Sari Mas Budi ya. Oke. Okay. Bisa ditemuin di mana ini Mas Budi ini? Saya di rumah saja, Mas. Di rumah saja. Ya. Kalau enggak ke proyek. Ya. Di Facebook-nya aja online sekarang. Oh, online. Sosmed. Online. Anak sosmed. Sosmed. Anak sosmed. Pedagang sosmed. Papi seksi. Papi seksi. Budi Pita Kaset kalau enggak salah. Pita Kaset. Yeah. Budi Pita Kaset ya. Yeah. Oh iya. Di Sarso. Baik. Mas, boleh dong diundang Elfriend yang lagi dengerin ya. Yeah. Untuk datang di acara Rotu Malang Underground di tanggal 6 dan juga kelanjutan-kelanjutannya ke depannya gitu tanggal berapa aja silakan Mas diundang. Buat pendengar Elvara mungkin ya. Tanggal saksikan dan nikmatilah pertunjukan mungkin senang-senang ya di sana senang di sini senang. Ya senang-senang udah. Punya having fun lah acara having itu ketemu teman lama, ketemu saudara-saudara atau yang lama tak jumpa bisa berjumpa di sana. Asik. Acara kumpul-kumpul lah. Bercanda ria. Bercanda tawa ria suka. Tanggal 6 Maret 2016 di God Bless Cafe 2. Tepatnya Jalan Ayani. Acara open gate mulai jam 2. Jam 2 siang, siap. Di sana banyak lapaan-lapaan, kaset-kaset, merchandise band, sama ada mungkin ini sedikit tambahan ada demo komunitas tato. Oke. Jadi geng-geng tato. Saya mau tato. Jadi korbannya ditato 6 orang. Oh, yeah. Oke. Okay. 6 orang bertato. 6 orang bertato. Digigil. Pokoknya intinya aja ngaku arek uraan lek gak tanggal 6. Oh, enggak tanggal 6. Oi. Ngeri. Ayo, orang menang. Bapak-bapak nakal. Bapak-bapak nakal. Semua kita di sini udah keluarga. Tapi tetap bermusik ya. Mas, sekali lagi di sounding mendapatkan tiketnya di mana, Mas? Atau pesennya juga, kontak pesennya bisa di sounding juga? Mungkin bisa langsung sekarang medianya sosmed ya. Yes. Mungkin bisa langsung cari aja infonya Malang Underground Fest gitu aja. Malang Underground Fest di Facebook bisa nanti ya? Info-infonya di situ lah. Oke. Okay. Langsung lengkap semuanya beli yeah. Beli semuanya. Baik, terima kasih sudah datang malam ini teman-teman. Selamat datang ke Community. Ojo lali kir tanggal 6. Oh ye, tanggal 6. Thank you Elvara. Saya terima kasih buat Mas Budi, Mas Andri, Mas Didit, Mas Gobel, Mas Oo, terima kasih. Nanti kita berjumpa di tanggal 6 Mas ya. Oke. Okay. Sukses. Okay, semoga Malang makin mendunia. Amin. Dan sekaligus Big Adita harus pamit dari Elvara Nomor Jelebel edisi Minggu 28 Februari 2016. Kita ketemu lagi minggu depan, Elfriend. Always support your local talent. Yeah. Ya, silakan Andi, ada yang ingin ditanyakan? Produktif itu sebenarnya apa sih, Pak?